Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر الإخوة معاشر المسلمين رحمكم الله. Di pagi hari yang berbahagia ini, insyaallah taala saya akan menyampaikan tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab, terkhusus bagi para thullabul ilmi, para penimba ilmu. Ketahuilah bahwa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia berada dalam kegelapan, kebodohan dan kekufuran. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada penduduk bumi dan Allah murka kepada mereka kena beragam penyimpangan dari al-haq. Ada di tengah-tengah manusia kecuali orang-orang yang tersisa dari ahlul kitab waktu itu yang masih berpegang teguh dengan al-kitab. Wa qalilum mahum, dan sangat sedikit jumlahnya waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengeluarkan manusia dari kebodohan mereka dan kekufuran mereka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang mengira atau menyana sebelumnya bahwa di tengah-tengah padang pasir yang membara akan muncul nur cahaya yang akan menyinari dunia syarqan wa ghurba, timurnya bumi hingga baratnya, adalah ayat yang pertama-tama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah 5 ayat dalam surat Al-Alaq. 5 ayat dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari awal Islam datang memberantas yang namanya buta aksara, memberantas yang namanya buta huruf. Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita mempelajari al-qira'ah wal-kitabah. Mempelajari al-qira'ah, yakni membaca dan menulis. Ketahuilah bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar difahami ayat-ayatnya. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca kemudian kita tidak ngerti apa isi kandungannya. Al-Quran diturunkan agar kita memahami isi kandungannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Afala yatadabbaruna al-Quran." Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran. Dan tentu kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan pemahaman yang sempurna jika kita tidak mengerti bahasa Al-Quran. Kita tidak akan bisa mengetahui isi Al-Quran fahman kamilan dengan pemahaman yang sempurna manakala kita tidak mengerti bahasa Al-Quran. Ketahuilah bahwa memahami isi kandungan Al-Quran adalah salah satu kewajiban dari kewajiban agama. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran. Afala yatadabbarunal Quran. Ini kan kecaman. Celaan kepada orang-orang yang tidak mau memahami Al-Quran. Meskipun dia membacanya, tetapi dia tidak mau memahaminya, itu bagian dari hajarul Quran, kata ulama. Bagian dari meninggalkan Al-Quran. Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullah ada penjelasan yang baik, yang bagus ketika menjelaskan ayat wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, ya Allah Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Hajarul Qur'an. Kata Ibnul Qayyim, hajarul Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, banyak ragamnya, banyak bentuknya. Yang pertama, tidak mau membaca Al-Qur'an. Walaupun mungkin dia memiliki Al-Qur'an atau mushaf Qur'an di rumahnya, ada mushaf Al-Qur'an di masjid. Namun di saat orang itu tidak mau membaca Al-Quran, maka dia masuk dalam kategori hajarul Quran, meninggalkan Al-Quran. Tidak mau membacanya. Yang kedua, termasuk dari hajarul Quran, orang mau membaca tetapi tidak mau memahami. Membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi dia enggak ngerti hukum dan hikmah yang terkandung padanya. Oleh karena itu, dari dua pendapat ulama yang lebih rajih, yang lebih kuat, wallahu a'lam, antara orang yang banyak membaca Al-Quran tanpa memahami, dengannya sedikit tapi dengan memahami, lebih afdal, lebih utama sedikit tetapi dengan memahami. Ini seperti pendapat Imam Ahmad, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Di antara alasan mereka atau dalil mereka adalah firman Allah, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak memahami Al-Quran? Betul, membaca Al-Quran meskipun kita tidak ngerti maksudnya itu dapat pahala, betul. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, satu huruf saja, itu adalah satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat-gandakan menjadi 10 kali lipat. Tetapi fahmul Quran, tadabburul Quran, memahami Al-Quran ayat per ayat, itu lebih afdol. Oleh karena itu dahulu sebagian sahabat ada yang menghafal surat Al-Baqarah 7 sinin. Menghafal surat Al-Baqarah 7 tahun. Mungkin kalau ada sekarang seorang pemuda mengatakan, ah 7 tahun, berarti saya lebih cerdas daripada Ibnu Umar atau Anas bin Malik yang menghafal Al-Quran sampai 7 sinin, menghafal Al-Baqarah sampai 7 tahun. Kita katakan bukan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah ayat per ayat dia ngerti isi kandungannya, hukum dan hikmah yang ada padanya ngerti. Di antara imam ahli tafsir yang diakui oleh para ulama dan tafsirnya menjadi patokan dalam penafsiran, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Syafi'i, para imam menjadikan penafsirannya itu penafsiran yang standar, adalah Al-Imam Mujahid Ibn Jabir Al-Makki. Mujahid Ibn Jabir Al-Makki seorang imam besar dari imam ahli tafsir. Beliau ini memaparkan Al-Quran kepada sahabat Ibn Abbas dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dia bacakan Al-Fatihah, dia baca seluruh surat Al-Quran, seluruh ayat, ayat per ayat. Satu ayat dibaca, dia berhenti, tanya kepada Ibn Abbas apa tafsirnya. Kemudian setelah itu beralih kepada ayat kedua. Dia baca, kemudian dia tanya, berhenti, tanya apa tafsirnya. Terus, bayangkan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak cuma sekali, sampai tiga kali. Kita gak bisa bayangkan berapa tahun lamanya. Tapi ya seperti ini, yang diinginkan tidak hanya membaca, tetapi memahami. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, termasuk dari orang meninggalkan Al-Quran, ketika seorang itu tidak mau membacanya. Yang kedua, mau membacanya tetapi tidak mau memahaminya. Yang ketiga, mau memahaminya tapi tidak mau mengamalkannya. Dia memahami, ngerti yang halal, yang haram. Tapi yang halal tidak dihalalkan, yang haram dia terjang. Ini termasuk hajarul Quran. Termasuk orang yang ya menjauhi Al-Quran. Kemudian di antaranya adalah tarkul istishfa bihi. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Itu juga termasuk dari hajarul Quran, kata ulama. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai obat. Padahal Al-Quran ya, di antara sifatnya wasyifa'un lima fis sudur, syifa obat terhadap beragam penyakit yang ada dalam hati manusia. Bahkan juga sebagai syifa lil abdan, obat bagi apa? Penyakit yang menimpa tubuh, seperti hadis yang masyhur, hadis Al-Bukhari, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadis tentang ruqyah dengan Al-Fatihah. Kembali kepada bahwa Al-Quran diturunkan untuk difahami. Dan tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan pemahaman yang kamilan, yang sempurna, manakala kita tidak mengerti bahasa Arab. Dari sini, maka kita tahu pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, terlebih ya thullabul ilmi, orang-orang yang memang waktunya untuk mempelajari ilmu. Itu jangan lewatkan. Ya. Meskipun mempelajari bahasa Arab itu, kata ulama, min ilmil wasail, termasuk dari sarana, ilmu sarana. Tetapi sudah, seperti yang sudah kita katakan, lil wasaili hukmul maqasid. Sarana itu memiliki hukum apa tujuan. Kalau memahami Al-Quran itu adalah wajib, sementara kita tidak bisa memahami Al-Quran kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka di sini hukum mempelajari bahasa Arab adalah wajib. Karena kaidah fikih mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Sarana memiliki hukum tujuan. Coba kita perhatikan poin per poin yang akan kita sampaikan, bahwa bahasa Arab itu dalam Islam memiliki posisi yang strategis. Di antaranya bahwa Al-Quranul Karim itu dengan bahasa Arab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun." Sesungguhnya kami jadikan ia adalah bacaan dengan bahasa Arab supaya kalian faham. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Lughatul Arabi afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. Berkata Imam Ibn Kathir rahimahullah, bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih, paling jelas, paling luas, dan paling banyak menyampaikan atau mengungkapkan apa yang ada dalam ya diri seorang. Orang ingin mengungkapkan apa dalam bahasa Arab itu ada ya bahasa yang mengungkapkan sesuatu yang tersimpan dalam hati ini. Oleh karena itu, paling mulianya kitab diturunkan dengan bahasa Arab. Paling mulianya kitab, yaitu Al-Quran, diturunkan dengan bahasa Arab. Sedikit tentang bahasa Arab. Kalau kita misalnya tidak jauh-jauh misalnya ingin melihat kamus bahasa Arab. Kamus bahasa Arab itu ternyata beragam. Di antara yang saya tahu, di antara yang sangat luas adalah Lisanul Arab karya Al-Imam Ibnu Mandzur. Di sana Al-Fayrus Abadi punya kitab namanya Al-Qamus Al-Muhit. Al-Qamus Al-Muhit. Ini disyarah oleh Az-Zabidi dengan nama kitab Tajul Arus fi Syarhil Qamus. Berapa puluh jilid? Qamus disyarah. Ya. Tajul Arus fi Syarhil Qamus. Dan ciri kamus dalam bahasa Arab beragam. Lisanul Arab misalnya, Anda kalau ingin mencari kata doroba, Anda mencari di bab dot, ya, gak akan ketemu sudah. Anda nyari di bab, itu akan ketemu. Ya. Bab nanti dot akan ketemu, oh doroba. Ya kan? Itu cirinya. Jadi misalnya doroba yang antum lihat bukan di bab dot tapi di bab ya ba. Fataha bukan fa tapi ha. Kamu akan ketemu nanti, akan menemukan kalimat fataha. Kemudian ada pula Ibnu Faris punya kitab Mu'jamul Maqayis. Satu kata itu bisa menjadi sekian ya bentuk. Contohnya doroba. Doroba nanti bisa doroba, dobaro, barodo, rodoba, ditafsirkan semuanya. Ini menunjukkan luasnya bahasa Arab. Sampai kamus saja disyarah. Kamus disyarah. Ya Tajul Arus fi Syarhil Qamus. Ini menunjukkan bahwa ulama Islam itu ulama yang cerdas. Ulama yang jenius di atas kecerdasan umumnya lah manusia. Kalau selama ini image di tengah-tengah masyarakat dunia bahwa orang-orang barat mereka adalah orang-orang yang ya jenius, orang-orang yang tingkat IQ-nya itu melebihi keumuman manusia, ini sebenarnya hanya ya perang uras saraf saja. Sejarah telah membuktikan bahwa ulamaul muslimin min adkiyail alam. Ulama kaum muslimin adalah orang-orang jeniusnya manusia di alam ini. Satu saja saya menyebutkan, Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali. Ya. Beliau punya kitab, satu kitab itu sampai sekitar 600 jilid, satu kitab. Sittumi'ah mujallad. Ya. 600 jilid ini baru satu kitab ya seperti itu. Enggak ada yang lebih luas dari ilmunya ulama kaum muslimin. Sehingga kita jangan kecil hati, kita kemudian minder di hadapan ya orang-orang yang menggembar-gemborkan bahwa mereka-mereka orang kafir adalah orang-orang yang jenius, orang yang cerdas, muslimin, lebih dari itu. Ketika Amerika atau orang-orang Amerika mungkin mereka belum berpakaian. Karena konon Amerika itu kan asalnya dari Inggris. Itu Islam sudah datang, muslimin sudah ngerti peradaban. Amerika belum ada waktu itu. Muslimin sudah ya merambah ke berbagai negeri. Ya, mereka sudah membawa peradaban yang mulia, Amerika belum muncul. Karena kita yang buta sejarah, yang kita tidak mau menggali sebab izul Islam dan muslimin ya seperti ini. Sebab kemuliaan Islam dan muslimin sampai-sampai dibuatnya muslimin itu minder dengan agamanya. Keliru. Sebagian salah mengatakan nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum yang mulia karena Islam. Coba kalau enggak datang Islam, kita enggak akan ngerti yang namanya ya al-haq dari al-batil, al-halal dari haram. Mana yang an-nafi dari ad-dar, yang manfaat dari yang madarat, enggak ngerti. Pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Disebutkan la zalatil lughatul arabiyyah lughatul muslimin fi dualil islamiyah. Lakin al-istikmara huwa alladhi yusabbib ifsa'a hadhi lughah an biladihim wastabdaluha bighairiha kay la yakuna hunaka al-alaqatu bilughatil Qur'an. Li'annahum arafu anna al-Qur'ana huwa masdaru 'izzil muslimin. Bahasa Arab senantiasa menjadi bahasa kaum muslimin di negeri-negeri Islam. Akan tetapi, para penjajah itulah yang menyebabkan bahasa Arab ini dijauhkan dari negeri-negeri muslimin. Dan mereka mengganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Tujuannya agar bangsa-bangsa Islam atau negeri-negeri Islam enggak ada lagi hubungannya dengan Al-Qur'an. Karena mereka ngerti bahwa Al-Qur'an adalah sumber kemuliaan kaum muslimin. Padahal kalau kita ngerti para pendahulu kita dari kalangan sahabat wa tabi'in dan atba'u tabi'in, mereka membuka negeri-negeri syarqan wa gharban. Waktu itu bahasa sebagian mereka bahasa Persia, bahasanya bukan bahasa Arab. Ya. Tapi para pembuka-pembuka negeri itu berusaha untuk membiasakan mereka dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa ibu itu ditinggalkan, kemudian mereka ya menyemarakkan bahasa Arab. Lihat imam-imam al-hadis. Ternyata muncul bukan dari orang Arab. Banyak. Al-Bukhari dari Bukhara, enggak tahu bahasanya dulu apa, ya kan? Muslim dari Nesabur, Abu Dawud dari Sijistan, bukan orang-orang Arab. Tirmidzi dari Tirmidzi, Ibnu Majah dari Qazwain, bukan orang-orang Arab. Tapi dahulu para pembuka-pembuka negeri-negeri tersebut, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, mereka membiasakan penduduknya untuk ya berbicara dengan bahasa Arab, sehingga bahasa ibu kemudian mereka tinggalkan, kemudian mereka menggeluti bahasa Arab yang itu akan mempermudah mereka dalam memahami Islam. Lihat peran dari orang-orang kafir, peran dari para penjajah ya untuk menjauhkan negeri-negeri muslimin dari mempelajari bahasa Arab. Dari mempelajari bahasa Arab. Ya. Dibuatnya orang itu bangga dengan bahasa-bahasa non-Arab. Ya, akhirnya mereka meninggalkan bahasa Arab yang itu adalah bahasa Al-Quran. Ini tentunya membangkitkan adanya kepedulian. Terutama bagi para asatidah yang mereka telah sedikit banyak ya mempelajari bahasa Arab, dan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap agama dan generasi muslimin. Akan sampai kapan kemudian generasi ini enggak ngerti bahasa Al-Qur'an? Jangan kemudian kita berpikir bahwa ini kan hanya sekedar wasilah. Bahasa Arab bukan wasilah, yang penting kan memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Kita katakan betul. Tapi bagaimana orang akan sampai kepada sesuatu dengan sempurna tanpa ada perantara, tanpa ada jalan? Sudah disebutkan oleh ulama bahwa ya, lil wasaili hukmul maqasid. Yang namanya sarana itu memiliki hukum apa tujuan. Kalau tujuannya adalah fahmul Quran, fahmu ad-din, memahami Al-Quran, memahami agama, maka satu bentuk ya amal yang bagus kiranya jika seorang ya mudarris, seorang guru, dia mengajari bahasa Arab. Dari yang gramernya, nahwunya, dari yang sorofnya, dari yang kitabah, cara menulisnya, kaligrafinya, ya, cara membacanya, itu semua masuk dalam apa namanya kategori Lughatul Arabiyyah. Lughatul Arabiyyah itu banyak cakupannya, bahasa Arab banyak cakupannya. Ya, di sana ada ilmu muhadatsah, percakapan, ya ada qiraah, ya, bagaimana cara membaca dan memahami teks atau kalimat. Di sana ada an-nahwu, gramernya, tata bahasanya. Di sana ada sorofnya, ya, yaitu kita mengetahui satu kata, asal usul kata ini, kemudian pecahan-pecahannya, sorof, ya. Kemudian banyak lagi, ada imla, ya, ada banyak dari cabang-cabang ilmu bahasa Arab. Berkata Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum wa ta'allamul faraida fa innaha min dinikum. Kata Khalifah Umar bin Khattab, pelajarilah bahasa Arab karena bahasa Arab termasuk agama kalian. Pelajari faraid. Faraid ini bisa ditafsirkan ilmu waris atau faraid, hal-hal yang kaitannya dengan ilmu fikih. Sesungguhnya ia termasuk dari agama kalian. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengomentari ucapan Khalifah Umar tadi, wa hadzal ladzi amara bihi Umar min fiqhil arabiyyah wa fiqhis syariah yajma'u ma yuhtaju ilaihi. Ini apa yang diperintahkan oleh Khalifah Umar. Jadi kita memahami bahasa Arab dan memahami syariah. Memahami bahasa Arab dan memahami syariah. Itu menggabungkan apa yang dibutuhkan ya oleh manusia. Li'anna dina fihi aqwalun wa a'mal. Karena yang namanya agama ini, di sana ada ucapan-ucapan, di sana ada gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan. Fiqhul Arabiyyah huwa tariq ila fiqhi aqwalihi. Memahami bahasa Arab adalah jalan untuk kita memahami ucapan-ucapan dalam agama ini. Ya Al-Qur'an, ya hadis, ya atsarus sahabah. Wa fiqhus sunnah huwa fiqhu a'malihi. Dan memahami sunnah artinya dalam memahami amalan-amalan dalam Islam. Yang namanya agama itu ada ucapan, ada amalan, ada perbuatan. Ya. Ucapan akan difahami dengan kita memahami bahasa Arab. Kemudian amalan-amalan kita akan bisa memahami dengan kita mempelajari sunnah. Qala Syekhul Islam naqilan qala Syafi'i. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, beliau menukil ucapan al-imam syafi'i. Al-lisanul ladhi ikhtarahu Allahu azza wa jalla lisanul arab. Fa'anzala bihi kitabahu al-aziz. Wa ja'alahu lisana khatimi anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada naquru. Yanbaghi likulli ahadin yaqdiru ala ta'allumil arabiyyah. ayyata'allamaha li'annaha al-lisan al-ula. Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ucapan al-imam Syafi'i, bahasa yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla adalah bahasa Arab. Maka Allah menurunkan kitabnya yang mulia itu Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan Allah jadikan bahasa Arab adalah bahasa penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini kita mengatakan seyogianya bagi masing-masing orang yang mampu untuk mempelajari bahasa Arab, hendaklah dia mempelajarinya. Nah, bahasa Arab adalah bahasa yang pertama. Seperti itu penukilan dari sebagian ulama tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Di sana ada beberapa perkara yang jelek di saat seorang itu berpaling dari mempelajari bahasa Arab. Terkadang beragam pemahaman yang menyimpang di tengah-tengah muslimin, ketika diusut ternyata ujung-ujungnya karena dia enggak ngerti bahasa Arab. Memahami Al-Qur'an, memahami hadis, kemudian seenak perut mereka sendiri, enggak ngerti bahasa Arab. Ini di antara sebab. Hal ini sudah diraba oleh para ulama kita, bahwa ketika mereka mendorong umat untuk mempelajari bahasa Arab, mereka tahu berdasarkan pengalaman di lapangan bahwa tidak sedikit ternyata orang yang menyimpang itu, orang yang menyimpang dari jalan yang hak, di antara sebabnya karena ketidakfahaman mereka dengan apa? Bahasa Arab. Sehingga terkadang mereka mencomot ayat, menyitir hadis, kemudian mereka salah dalam memahaminya. Karena mereka tidak punya alat yang cukup untuk apa? Untuk memahami agama ini. Qala Ibnu Jinni, berkata Ibnu Jinni, inna akthar man dalla min ahli syari'ati 'anil qasdi fiha wa hadha 'anit tariqatil musla ilaiha fa inna mastahwahu wastakhaffa hilmahu wa dha'fuhu fi hadhihi al-lughatil karimah asy-syarifah allati khutiba al-kafah biha. Berkata Ibnu Jinni, sesungguhnya kebanyakan orang yang tersesat di tengah-tengah umat ini, kebanyakan, ini bentuk penelitian dari ulama di lapangan, kebanyakan orang yang sesat dari kaum muslimin, tersesat dari jalan yang lurus, menyimpang dari jalan yang baik, di antara sebabnya adalah lemahnya dia dalam memahami bahasa Arab yang mulia ini. Di mana bahasa Arab alladhi khutibal kafa biha, yang seluruh manusia diajak bicara dengannya, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajak bicara manusia, Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Kita kalau ada orang cerita tapi kita enggak mudeng, kita enggak ngerti, kita bingung ini orang ngomong apa. Jangankan orang cerita, ini ada petunjuk arah di jalan dengan menggunakan bahasa kita enggak ngerti ini apa. Itu kita juga bingung. Sehingga Al-Qur'anul Karim akan bisa difahami dengan pemahaman yang kamil dan sempurna dengan kita mengkaji, menggali bahasa Arab. Tidak ada waktu terlambat, tidak ada kata terlambat. Maksudnya sudah sepuh, sudah tua, enggak apa-apa. Tetap belajar bahasa Arab. Meskipun tentu bagi orang-orang sudah sepuh sekali, tentu yang paling pokok di situ tentang al-halal haram, mana yang hak dari yang batil. Tapi sembari dia mempelajari tajwid, mempelajari bahasa Arab, tetap supaya akan lebih sempurna dalam memahami agama ini. Berkata Al-Asma'i rahimahullah, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi idza lam ya'rif an-nahwa ayadkhula fi jumlati qawlihi sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata al-Imam al-Asma'i, sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap penimba ilmu, kalau dia tidak ngerti ilmu nahwu, ilmu tata bahasa, grammarnya lah, khawatir orang tadi masuk dalam sabda Rasulullah, mangkadaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama saya dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat tinggalnya dalam neraka. Bahaya. Ketika ada seorang badui mendengar ada orang membaca surat At-Taubah, wa adzanun minallahi wa rasulihi annallaha bari'un minallahi, ayatnya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, kan seperti dengan dhamma annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Ada orang baca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Orang badui tadi mengatakan, ngapain saya percaya dengan rasul, wong Allah sendiri saja berlepas diri darinya kok. Kan kalau dibaca wa rasulihi seperti ini terjemahnya, bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya. Rasul Allah sendiri, Allah saja berlepas diri dari rasul, masa saya percaya dengan apa? Rasul. Padahal harusnya annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, dengan dhammah rasulu. Ini dibaca wa rasuli, menjadikan orang itu enggak jadi masuk Islam gara-gara apa? Salah baca, enggak arti bahasa Arab. Kalau dibaca dengan kasrah artinya tadi, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan berlepas diri dari rasulnya. Ini kan artinya jadi apa? Bertolak belakang. Padahal yang dimaksud bahwa Allah dan rasulnya berlepas diri dari apa? Orang-orang musyrikin. Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan rasulnya pun seperti itu, berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Seperti itu seharusnya. Tapi orang tadi membaca annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih, dengan dikasrahkan. Yang kalau diterjemah, ya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan berlepas diri pula dari rasulnya. Ini kan jauh sekali, bertolak belakang. Dengan sebab orang enggak ngerti bahasa Arab, membaca salah, akhirnya sudunnas an sabilillah, menghalang-halangi orang, menghalang-halangi orang dari masuk dalam Islam ini. Akan saya sebutkan beberapa contoh yang unik di saat orang itu enggak ngerti bahasa Arab. Baik secara kitabatan atau qiraatan, baik secara tulisan atau secara bacaan. Kesalahan dua orang disebutkan ini, kisah ini dalam kitab Tadribur Rawi, ya. Disebutkan kesalahan dua orang dalam memahami hadis Nabi, ya. Disebutkan dalam hadis innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ila anazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ila anazah, menghadap anazah. Anazah yang dimaksud di sini adalah tongkat yang kecil, di bawahnya tombak, bagian ujungnya ada besinya untuk ditancapkan sebagai sutra, itu yang dimaksud. Ternyata ada dua orang keliru dalam memahami hadis ini. Yang pertama, seorang dari kabilah Anazi. Dulu kami punya teman dari kabilah, namanya kabilah Anazah, ya, Al-Anazi. Ya. Dia mengatakan, nahnu qawmun lana syarafun salla ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang dari kabilah Anazah, kita ini adalah kaum yang hebat, yang mulia. Rasulullah saya sholat ngadep kabilah kita. Padahal dimaksud Anazah itu tongkat, bukan kabilah apa? Anazah. Itu kan karena salah apa? Memahami. Kata seorang dari kabilah Anazah, nahnu qaumun lana syarafun shalla ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini adalah kaum yang hebat. Oh, Rasulullah saja salat ngadap kabilah kita kok. Padahal yang dimaksud bukan kabilah, tapi apa? Tongkat sebagai sutra. Satu orang lagi lebih kocak lagi. Ya. Setiap dia salat dia bawa kambing taruh di depannya. Kan anzun itu kan kambing kan. Ya. Kata dia ini ittiba'an di Rasul, dalam rangka ngikuti sunah Rasul setiap salat dia, Rasulullah salat ila anas, dikira anas itu apa? Kambing, padahal tongkat. Ya setiap sholat dia di depannya ada kambing. Dia menyangka ini sunnah. Padahal anasnya bukan kambing. Lihat kesalahan dalam memahami hadis bisa berakibat fatal. Ya. Kemudian juga ada hadis yang membuat ahli hadis repot banget. Hadis seperti ini. Aslinya seperti ini. Ya. Iddahinu ribban, aslinya seperti itu. Atau zur ribban tasdad hubban. Ini hadis. Zur ribban tasdad hubban itu artinya berkunjunglah Anda ke ya tempat saudara kadang-kadang, nanti akan yang menambah kerinduan, kecintaan. Orang sebari kunjung-kunjung terus ya lama-lama sebel, bosan ya kan. Tapi orang kadang kunjung, kadang enggak, itu kan kangen nih. Terus dalam hadis surhiban tasdad hubban. Ternyata hadis ini tasohaf. Sebagian orang dalam menyampaikannya ya acak-acakan harokatnya atau acak-acakan titik-titiknya. Menjadi zara'una taraddada hinnan. Bayangkan zara'una yang tadinya ghibban jadi apa? Ain, gho jadi ain, yang tadinya ba jadi nun. Titik di bawah jadi di atas. Ya. Yang asli tasdad menjadi taraddada. Titiknya hilang. Hubban ya. Yang tadinya ba titiknya di bawah menjadi nun jadi hinnan. Kalau diterjemah berarti tanaman kita berubah menjadi ya daun pacar. Hinna itu kan daun pacar yang untuk apa? Memerah-merahin kuku. Ulama hadis ketika memeriksa ini apa kok hadis seperti ini? Zara'una taraddada hinna. Tanaman kita berubah menjadi apa? Ya, daun pacar. Setelah diteliti, ternyata keliru ini. Bukan seperti itu. Yang benar, zur ghibban tasdad hubban. Ada lagi yang menyebutkan hadis, iddahinu ghibban. Iddahinu ghibban itu artinya, pakailah, minyakilah tubuh kalian kadang-kadang. Orang kalau punya rambut itu ya dimuliakan. Karena Rasulullah mengatakan, mangkana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut ya dimuliakan. Di antara bentuk pemuliaannya ya kita memberi, meminyaki rambut. Tapi bukan setiap saat minyaki terus. Rasul mengatakan, iddahinu ghibban. Pakailah minyak, ya rambut atau apa, ghibban kadang-kadang. Ternyata hadis ini, ya, orang salah nulisnya. Tadi kan kesalahan dalam baca dan menulis bisa mengantarkan mereka kesalahan dalam memahami kan. Ternyata disebutkan idhabu anna. Kalau idhabu anna artinya apa? Ya, lunga kamu, pergi. Henyahlah kamu. Loh, ada hadis kok tiba-tiba henyahlah kamu itu apa artinya? Ya. Pergilah kamu dari kami. Ini apa? Padahal yang benar idahinu hibban. Pakailah minyak ya. Kadang-kadang minyak rambut atau tubuh ya. Itu kan enak ya memahaminya. Tapi kalau dengan kesalahan penulisan tadi orang jadi apa? Bingung ini apa hadis maksudnya apa ya? Apa awal dan akhirnya seperti itu. Di antara kesalahan yang kadang terjadi, dan itu tidak sedikit orang, ya, saya sendiri pernah mengoreksi salah satu terjemah yang mau dicetak waktu itu. Ya. Banyak sekali kesalahan. Ya. Padahal ini Kitabul Ilmi. Ya. Terjemah dari kitabnya Syekh Ibnu Utsaimin, mau dicetak tebel. Setelah kita koreksi, banyak sekali kesalahan. Di antara kesalahan yang saya catat waktu itu, ketika si mutarjim yang menerjemahkan hadis zakatul janin zakatu ummihi, hadisnya benar seperti itu, kalau diterjemah penyembelihan janin itu ngikuti penyembelihan induknya. Maksudnya orang kalau menyembelih sapi atau kambing atau unta yang sedang bunting, ya, kan dalamnya ada janinnya, sembelih bismillah, ya, dengan syarat-syarat penyembelihan. Kemudian setelah dibelek, dibuka, kemudian ada janinnya. Janinnya halal. Karena penyembelihan cabang mengikuti penyembelihan induk. Itu yang dimaksud. Penyembelihan bagi janin itu mengikuti penyembelihan apa? Induknya. Kalau misalnya kita menyembelih indukan, ya, kemudian setelah itu dibuka ada janinnya mati, halal itu. Karena penyembelihan janin mengikuti penyembelihan induknya. Itu yang dimaksud. Tapi dia menerjemahkannya seperti ini. Menggelikan sekali. Zakatnya janin mengikuti zakatnya ibunya. Terus ditafsirkan bahwa janin itu tidak harus dizakati. Zakat fitrah. Ya. Cukup ibunya yang zakat. Ini kan jauh banget. Padahal hadis bukan tentang zakat. Zakat pakai dal. Saudaranya dal, bukan saudaranya roh. Kalau saudaranya roh itu zai, saudaranya dal itu dal. Ini terjadi. Ini kalau dibiarkan nggak dikoreksi, ya umat mana, ya kan? Padahal ini kitab, maksudnya kitab bagus, kitab ilmi diterjemah. Dan subhanallah, ini sebagai bahan koreksian saja untuk kita. Sebagian orang membaca terjemahan-terjemahan dari sebagian teman kita, itu geleng-geleng kepala. Ini penerjemah amatiran atau apa? Sudah dicetak banyak kayak gitu. Terjemahnya ya banyak yang keliru, jauh dari maksud apa yang di kitab aslinya. Ini kan orang, ya, kalau dia menerjemah kitab, ya, apalagi itu kitab para ulama besar, gak ada salahnya bagi dia atau percetakan untuk, ya, meminta, ya, asatid mengoreksilah sebelum dicetak. Memang dengan itu akan menunda percetakan dan akan biaya akan membengkak, tapi, ya, tentunya kita menyuguhkan sesuatu yang apa? Yang bagus di tengah masyarakat. Ya. Contoh hadis yang masyhur saja, banyak orang yang keliru dalam menerjemahkan hadis tentang khawarij. Yamruquna minatin kama yamruqus sahmu mina ar-ramiyah. Min ar-ramiyah. Kebanyakan menerjemahkan orang-orang khawarij itu keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Ini keliru. Keluar dari busur belum tentu kena sasaran. Ramiyah itu artinya yang dituju, sasaran yang dituju itu yang dimaksud. Ghorot, ya, sasaran yang dituju. Artinya orang-orang khawarij itu keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari buruannya, bukan dari busurnya. Maksud keluar dari buruannya artinya saking kencengnya dia dalam apa? Melempar sampai tembus mengenai apa? Buruan tembus ke sana, bablas. Itu yang dimaksud. Artinya keluarnya mereka dari Islam begitu cepatnya. Ini ternyata diterjemahkan umumnya orang keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari, ya, busurnya. Keliru. Kalau seperti itu, maaf saja, Anda akan menerjemahkan hadis Nabi, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk. Ini artinya apa, Saudara? Ya kan? Orang menerjemahkan, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu, dan tidak ada burung kecuali burungmu. Nah, tayr itu kan burung. Ini bagaimana? Ya. Yang dimaksud ada kesialan, karena di sana ada khair berarti lawannya apa? Sial. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali yang kau tentukan. Tidak ada kesialan kecuali yang telah kau tentukan. Seperti itu. Ya, penting. Ya, ya. Ini juga salah contoh kenapa kita mempelajari bahasa Arab. Kita berangkat dari keprihatinan sebagian diri kita pribadi. Dan thullabul ilm secara kita, secara khusus demikian pula thullabul ilm, ya, para penimba ilmu, ya, terutama yang mereka fokus, ya, banyak dari mereka yang terkadang dari kita dan mereka terjadi kekeliruan, baik dalam membacanya, dalam menulisnya, ya, dalam apa namanya mengucapkannya. Kalau dalam bahasa Arab hanya tambah satu titik itu sudah artinya besar sekali. Kamu nulis, ya, menulis 10.000 dalam bahasa Arab, ya, kan kalau dari kanan titiknya 3, titik, titik, titik, kemudian setelah itu titik satu lagi, kemudian satu, kan gitu. Kalau dari kanan, kalau dari kiri satu, kemudian titik, kemudian titik, titik, titik, itu 10.000. Kamu tambah titik satu lagi berarti 100.000. Loh, ini peristiwa terjadi ketika ada seorang meminta pada Syekh Bin Baz rahimahullah, terjadi meminta bantuan. Dan masyayikh kita, ya, semoga Allah merahmati yang sudah meninggal dan Allah menjaga yang masih hidup. Saya menyaksikan sendiri sebagian masyayikh seperti apa dermawannya, dan bukannya bahkan merasakan, ya, bahwa mereka itu dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan tenaga dan ilmunya semuanya. Waktu itu ada seorang minta bantuan pada Syekh Bin Baz. Wallahualam, mungkin karena dia itu kena musibah atau apa, minta bantuan, ya, dikasih 10.000 real. Kan biasanya kalau itu kan angka, ya, kemudian huruf, ya kan. 10.000 asyaratu alaf riyal. Ternyata sama orang tadi kasih titik satu. Berarti berapa? 100? Satu titik loh sudah. Beda 100.000 riyal. Ketika surat permohonan ini diajukan kepada yang sudah ditunjuk oleh Syekh Bin Baz, kan mereka teliti. Loh, ini titiknya, ya, 5, berarti 100.000, kok tulisannya apa? Asyratu alaf, 10.000. Ini gak beres orang ini. Ini berarti apa? Dia ngabat titik sendiri berarti, kan. Satu titik sudah dari 10.000 jadi 100.000, kan berapa jut itu, ya. Ditelepon Syekh Bin Baz, "Syekh, ini orang yang minta bantuan dari Anda, yang Anda merekomendasi untuk diberi, ini tertulis di angka 100, tapi di huruf itu 10. Ya kan? Teliti biasanya kalau bendahara, tapi itu kan teliti, enggak sembarangan. Ya. Antara angka dengan huruf itu teliti. Kata Syekh Bin Baz, "Kasih apa yang dia mau." Kasih. Artinya mungkin Syekh Bin Baz melihat orang itu sangat apa? Sangat-sangat butuh bantuan, kasih. Ya. Hayangkan, ya. Ini lihat kedermawanan para ulama salaf, ulama yang jadi panutan umat seperti itu. Ya. Padahal itu kalau tambah satu titik sudah berapa kan nilainya, kalau dirupiahkan itu berapa. Tapi kasih, ya, dia. Ya. Dan subhanallah, yang namanya tazwir, pemalsuan itu sangat jarang sebenarnya. Pengalaman yang pernah saya alami di Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ketika kami mengajukan, ya, permohonan kitab karya-karya tulis beliau itu dengan kertas biasa, ya, gini, ya, kita setelah beli ilm, ketika nanti kita pulang ke kampung halaman butuh masodi referensi, ya, sekiranya Syekh memberi apa bantuan karya-karya Syekh itu sudah buka kertas biasa dikasih tanda tangan oleh beliau. Ya. Itu kan bisa dipalsu sebenarnya, kan. Kita ngambilnya dari toko bukunya sudah ditunjuk. Ya. Kita dikasih fatwa beliau, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin. Juga dikasih kaset, waktu masih kaset, ya. Tafsir Al-Baqarah lengkap, ya. Bahkan dulu ada orang yang dapat syarah Bulmaro masih kayak kaset, satu kertas gede. Ya. Artinya ini orang kalau mau malsu itu di negeri kita sudah kayak apa itu kan. Itu gampang banget, tapi enggak tahu kewibawaan syekh. Ya, orang ya takut ya untuk kemudian malsu seperti itu. Andai kata ada kejadian. Kejadian kayak tadi itu kejadian yang langka. Dan Syekh Ibn Baz waktu itu ya bagaimana beliau sudah kasih apa yang dia ya inginkan. Kan mungkin Syekh Ibn Baz waktu itu melihat orang ini kena musibah atau apa yang membutuh bantuan. Maksud saya satu titik saja sudah apa? Punya pengaruh yang luar biasa. Di antara yang sangat teliti dalam sejarah adalah Ahlul Hadis. Itu sudah paling telitinya orang insyaallah dalam sejarah. Dalam menyebutkan perawi itu enggak sembarangan. Orang dia menulis ya harusnya namanya Amru Ain Mim Ra Wawu, tapi ditulis Umar. Setengah mati itu nyarinya. Siapa orang namanya Umar ya bin Syadzan misalnya, padahal namanya Amr bin Syadzan. Ya dicari-cari di apa namanya kitab tarikh, kitab apa namanya tentang para perawi, enggak dapatkan namanya Umar bin Syadzan. Enggak tahunya namanya Amr bin Syadzan. Harusnya ada wawunya. Ain mim ra kayak Umar kan? Tapi wawu itu namanya Amr. Kurang wawu atau kelebihan wawu menjadikan apa? Problem berat. Sehingga kalau kita ngerti seperti ini, jangan mengecilkan ya usalul hadis, capek mereka itu. Letihnya nemen sudah untuk bisa mereka mengeluarkan hukum atau keputusan bahwa hadis ini sahih, itu luar biasa. Mungkin berhari-hari, berbulan-bulan mereka melakukan dirosah ya, studi sanad, studi matan ya, berbagai macam jalur periatan dia ya pelajari, setelah itu ya dia mengeluarkan hukum hadis ini sahih. Itu waktunya lama ya. Jasa mereka luar biasa pada kita ya. Dan kita mengecilkan usaha mereka, luar biasa Ahlul Hadis itu. Itu beberapa contoh barakallahu fikum. Kemudian ketahuilah bahwa mempelajari bahasa Arab termasuk min ilmil wasail. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, "An-nahwu wal lughatu min ulumil Islam wa biha yu'rafu ma'nal Qur'an al-Aziz." Berkata Ibnu Jauzi, nahwu dan bahasa Arab, ya mempelajari grammar tata bahasa, mempelajari lughah ya, bahasa Arab, termasuk dari ilmu-ilmu Islam yang dengan nahwu dan bahasa Arab makna Al-Qur'anul Aziz akan difahami. Terus bagaimana kita ya mempelajari bahasa Arab? Tentu barakallahu fikum, mempelajari bahasa Arab atau ilmu Islam yang lainnya yang paling cepat adalah dengan kita belajar di sisi guru. Jangan belajar bahasa Arab, terlebih itu ilmu agama, dengan otodidak. Dengan hanya membaca sendiri sementara di sana ada guru. Kecuali Anda di tempatnya enggak ada guru sudah. Adanya cuma majalah, adanya cuma bacaan ya kitab yang bagus sudah. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau di sisi Anda atau dalam jangkauan Anda, di sana ada ustaz, ada guru, kamu belajar dari dia. Itu tarikoh metode belajar yang cepat seperti itu. Syekh bin Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Al-Ilm, metode cara belajar yang cepat ya dan tepat itu di bawah bimbingan guru. Lihat orang-orang khawarij, mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Padahal di waktu itu ada para sahabat. Apakah mereka merujuk kepada pemahaman sahabat? Tidak. Adakah salah seorang sahabat yang menjadi tokohnya Khawarij? Enggak ada. Kenapa? Mereka itu anak-anak muda yang sok pinter. Padahal di sana ada para sahabat, mereka enggak mau merujuk pada para sahabat. Ya, akhi. Kita kalau misalnya saya belajar sendiri biar saya ngerti. Ini bukan kayak ilmu orang bengkel atau buat pecel. Ini ilmu din. Saya kasih contoh. Nah, saya ingin baca kitab apa ulama saya sendiri. Ya, misalnya kita baca ya kalimat Doroba Zaidun Amran. Doroba. Apa dhurub berarti? Buka di kamus. Dia cari di bab dot. Ya kalau itu di kamus Munawi dia ketemu itu dhurub. Di dot. Kalau di lisanul Arab yang belum murattab atau di kamusul Muhit ya sampai nangis darah enggak ketemu. Ya. Sudah ketemu doroba, artinya banyak sekali. Doroba fil ardi, bekerja. Doroba masalan, membuat percontohan. Doroba memukul. Doroba kan banyak artinya. Ini baru satu loh. Baru untuk ngerti kata artinya apa. Belum nanti memahami benar apa salah gitu loh. Kemudian itu amron. Zaidun, cari Zaidun. Kok enggak nemu-nemu Zaid? Ya. Zaidun enggak nemu-nemu nama orang. Sama dengan sebagian orang dulu nyari-nyari. Kan dalam surat Nuh ada kan Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Dicari. Yahus artinya apa? Itu nama orang kok dicari. Yahus itu nama orang. Ya'uq nama orang. Cari-cari di kamus Yahus apa? Bahasa Yahusu. Kalaupun ngerti ada artinya kok janggal kok Yahus apa ya? Oh, itu nama orang. Pentingnya orang belajar dari guru. Barakallahu fikum. Ya. Pertama, materi akan tersajikan dengan cepat, cepat saji. Kamu kalau ingin makan nasi goreng, wis datang saja ke warung nasi goreng lebih cepat daripada apa? Saya mau buat nasi goreng, saya belum punya kompor, saya beli kompor. Ya. Saya belum punya wajan, beli wajan. Kan gitu. Saya belum masak nasi, karena sekarang pakai nasi sudah masak kan, masak dulu. Untuk makan nasi goreng sepiring kamu mengeluarkan biaya ratusan ribu sampai berjam-jam ya baru ini nasi goreng sepiring. Lebih enakan datang ke warung apa? Nasi goreng pesen, Pak, nasi goreng ya, 2 porsi. Ya, setengah jam rampung. Ya, kamu enggak perlu beli apa namanya kompor, beli gas, enggak perlu apa? Ya, beli wajan walau menggorengan minyak. Terlalu lama itu. Itu contoh saja. Jadi belajar dengan guru di antara faedahnya ya, ilmu akan tersajikan secara instan, akan apa? Cepat tersajikan. Itu pertama, yang kedua. Juga ilmu akan tersajikan dengan cara benar. Ya. Karena tadi bisa jadi orang dia belajar sendiri dia nyari ketemu tapi belum tentu pemahamannya apa? Benar. Artinya benar tapi salah dalam apa? Mengaplikasikan, salah dalam memahami, bisa terjadi. Orang-orang Khawarij contoh yang nyata dalam sejarah. Oh, di sana ada sahabat kok. Ya. Abu Bakar dan Umar saja ditegur. Ketika ya waktu itu terjadi ya perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar. Ketika datang apa namanya satu utusan, Umar mengatakan yang nanti jadikan pimpinan fulan. Abu Bakar enggak fulan. Terjadi apa? Sedikit cekcok. Kemudian turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Oh, di situ ada rasul kok. Jangan ya ngelancangi Allah dan rasulnya. Ditegur. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang mulia ya langsung mereka tunduk. Orang-orang Khawarij enggak. Di situ ada para sahabat, ada ulama sahabat. Al-Quran turun, sahabat dengar, sahabat melihat proses turunnya Al-Quran. Enggak mau dalam memahaminya, ngikuti pemahaman sahabat. Ini diantara rahasia kenapa mereka menyimpang. Ya. Orang yang belajar secara otodidak itu biasanya lebih banyak kelirunya daripada biasanya seperti itu. Sampai-sampai muncul kalimat, mangkana ustadzuhu kitabahu kana khata'uhu aktsaru min shawabihi. Sampai muncul ungkapan seperti itu. Mangkana kitabu ustadzuhu, barang siapa yang ustadznya dia adalah bukunya, maka ya kesalahannya akan lebih banyak daripada benarnya. Walaupun kalimat ini tidak bisa di berikan kepada semua orang, karena ada sebagian orang memang mampunya seperti itu. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa betapa banyaknya orang-orang yang dia padahal ada kesempatan untuk belajar dari guru, tapi dia gak mau, akhirnya dia otodidak, baca sendiri, mami sendiri, ternyata banyak kelirunya. Kemudian terakhir, Tadi sudah saya sebutkan bahwa di antara faedah kita belajar dari ulama atau dari guru, yang pertama asra'u wa atqan fi tahsilil ilmi. Lebih cepat ya dan lebih mutkin untuk kita datang, lebih instan, cepat. Yang kedua ikhtisarul waqti, meringkas waktu. Kalau sekedar mencari kalimat doroba, tanya pada ustaz, doroba artinya mukul. Doroba Zaidun Amran, Zaid memukul Amr. Wisrapum. Tapi kalau kamu nyari sendiri, doroba, mungkin untuk dapatnya itu butuh waktu 1 jam. Jadi kalau tadi, tanya ustaz, apa artinya doroba Zaidun Amran? Gak ada 1 menit, sudah kamu sudah tahu artinya. Doroba memukul, Zaidun yang nama orang, Amran nama orang, artinya Zaid memukul Amr. Wis, gak ada 1 menit. Ikhtisar, meringkas waktu. Ini penting ya. Kita umur itu pendek. Umur manusia itu pendek, sementara ilmu itu luas. Ya. Nah, kalau kita enggak mencari yang efisien, ya sudah. Habis di tengah jalan. Kemudian tentunya barakallahu fikum dalam mempelajari bahasa Arab tidak langsung kita ya mengambil buku yang besar. Ngambil buku yang kecil, yang ringkes. Karena yang namanya ilmu itu datang dengan cara bertahap. Bukan langsung yang gede. Kayaknya kalau langsung belajar Fathul Bari rasanya gagal loh. Oh bukan seperti itu. Fathul Bari itu kitab hadis yang besar. Yang Anda untuk memahaminya, Anda harus belajar mustalah hadis. Anda harus belajar apa? Usul fikih. Belajar qaid fikihiyah. Belajar bahasa Arab. Ya, orang mau masuk ke satu arena yang luas, yang sangat besar, dia gak ngerti. Ya. Dalam-dalamnya ya dia bingung. Nah, dalam mempelajari bahasa Arab tentu ada tahapan. Kita ambil yang terkecil dulu. Kitab-kitab yang ringkas-ringkas dulu. Ya. Dalam nahwu misalnya sangat baik kalau yang kita pelajari pertama Al-Ajurumiyah. Al-Ajurumiyah atau yang sering disebut Jurmiyah gitulah ya kan. Ini bagus sekali. Ya. Kemudian dalam mempelajari kitab awal kiroah misalnya, baca tulis, di sana ada metode, ada buku silsilah taklim al-lughah al-arabiyah. Ya, cetakan Universitas Muhammad Ibn Saud. Cetakan apa? Saudi Arabia. Ada silsilah ya, taklim al-lughah al-arabiyah. Ya. Mungkin walaupun di situ ada satu yang butuh dihindari karena ada gambar yang apa ada beberapa gambar yang tidak layak yaitu dengan menampilkan kepala harusnya nggak boleh. Sebagian buku duhoh itu menampilkan gambar orang kemudian dipotong sininya kepalanya masih ada tapi kayak ada apa potongan gitu ini nggak benar. Maksud dari hadis as-suratu hiya ra's fa idza qudiya as-sura fala faida kuda roksu fala surah. Itu bukan kemudian kepala ditampilkan kemudian hanya kayak semacam dia apa? Sembelih, ya. Kayak ada garis di sini bukan. Kuti apa bukan itu? Artinya enggak ada gambar kepala sama sekali. Itu loh. Ya. Bukan kemudian gambar kepala saja ada gambar orang itu kemudian di sini kasih garis putih apa-apa supaya dia terpotong itu bukan itu. Hadis tentang itu Asy-Syaikh Al-Albani menyebutkan dalam silsilah as-sahihah jadi tempat ya. As-suratu hiya ra'su fa idza qudi ar-ra'su fala surata. Kemudian di sana ada tariqah metode undur waqul. Lihat dan katakan. Atau lihatlah gambar kemudian baca ya. Atau isma' tsumma raddid, dengarkan kemudian kalian ulangi. Itu di antara metode dalam bahasa, mempelajari bahasa Arab. Ya. Misalnya lihat gambar, ya. Kemudian lihat gambar terus baca. Ya. Atau lihat kemudian katakan. Atau dengarkan guru mengatakan kalian nanti apa? Ulangi. Istami' wa raddid. Ini juga di antara metode ya. Biar orang itu dalam mempelajari bahasa Arab itu bukan hanya monoton hanya nahwu saja grammar itu orang bosan banget kalau belajar nahwu biasanya bosan tapi diselingi di sana ada percakapan muhadatsah ya. Kemudian metode penyampaian bahasa Arab itu yang mengasyikkan sehingga orang itu tidak bosan ya. Umumnya orang kalau ya, dia diajari bahasa Arab oleh orang yang ngerti cara atau metode pengajaran itu akan senang sekali. Ya, dia akan ditunggu-tunggu pakai jam bahasa Arab kapan. Ya, itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Dia senang sekali dengan metode pengajarannya, tidak sepaneng ya, ketika menyampaikan ya, untuk mengajarkan satu kata aja dengan misalnya dengan digambar misalnya ya, sayyaratun misalnya, ini bagi orang enggak ngerti ya, sayyaratun kemudian digambar mobil, kemudian ya enggak usah ditulis dulu, kita ucapkan sayyaratun, mari ngulik sayyaratun, sayyaratun, itu kita hapus ya, atau misalnya apa, ah coba fulan kamu tulis di samping gambar mobil itu sayyaratun, seperti itu kan hidup ya, belajar bahasa itu hidup ya, sehingga akan lebih mudah untuk diserap. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.